Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Berikutnya al-muallif Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah al-Harrani rahimahullah mengatakan, wa qawluhu innani ma'akuma asma'u wa ara, dan firman Allah Ta'ala, innani, sesungguhnya aku ma'akuma, bersama kalian berdua. Asma'u, aku mendengar. Wa'aro, dan aku melihat. Surat Thaha ayat 46. Ini merupakan ayat yang keempat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang sifat as-sam'a. Sifat as-sam'a, mendengar bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifat al-basar, melihat. Ayat ini adalah tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalatu wassalam, ketika mereka berdua mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena khawatir dari siksaan Fir'aun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan mereka berdua. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, la takhafa, janganlah kalian berdua takut, karena sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan kedua rasulnya ini, Musa dan Harun alaihim assalatu wassalam, dengan mengingatkan bahwa Allah bersama mereka berdua. Dan perlu kita pelajari, kita pahami bahwa kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, al-ma'iyah, terbagi menjadi dua macam. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala bersama makhluknya ada dua macam. Macam yang pertama adalah ma'iyah ammah, kebersamaan yang bersifat umum. Bersifat umum karena mencakup semua makhluk. Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala pasti bersamanya. Kebersamaan al-ma'iyah macam yang pertama ini merupakan ma'iyatul ilm wal qudrah, merupakan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya dan dengan al-qudrah, kemampuannya, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang semisal dengan itu. Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah Ta'ala bersamanya dengan ilmunya dan dengan kemampuannya. Tidak ada satu makhluk pun kecuali diketahui oleh Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk menguasai makhluk tersebut. Macam yang kedua adalah ma'iyah khasah, kebersamaan yang bersifat khusus, istimewa, tidak untuk setiap makhluk. Kebersamaan ini khasah bir rusul wal anbiya wal ulama'il mustaqimin wa salihin wal mu'minin. Kebersamaan ini adalah kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan para rasul, para nabi, orang-orang salih, dan kaum mu'minin. Kebersamaan dengan macam yang kedua ini merupakan ma'iyatu taufiq wa nusrah wa ta'yid, kebersamaan Allah dengan taufiqnya. Allah memberikan taufiq, kebersamaan dengan nusrahnya, perlindungannya. Demikian juga ta'yid, kekokohan dan kekuatan yang dia berikan. Sehingga yang semacam ini tidaklah Allah berikan untuk semua makhluk. Hanya untuk makhluk-makhluk tertentu, khusus istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua macam ma'iyah ini, kebersamaan ini, macam yang manakah yang dimaksud dalam ayat ini, innani ma'akuma asma'u wa ara? Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Aku mendengar dan aku melihat. Tentu yang dimaukan adalah macam yang kedua, yaitu al-ma'iyatul khasah. Kebersamaan yang bersifat khusus, yang berupa taufik, ya, memberi taufik, memberi perlindungan, penjagaan, kekuatan, dan kekokohan. Ya, inilah kebersamaan yang Allah berikan kepada Musa dan Harun, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Nah, di dalam kalimat ini ditetapkan dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat as-sam', mendengar, dan yang kedua adalah sifat ar-ru'yah, melihat. Nah, telah kita pelajari bersama bahwa kata sam', ya, kata sami'a yasma'u sam'an, yang tersebut di dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, sami'a yasma'u sam'an, yakni idrak al-aswat, menjangkau suara, mendengar suara. Ya. Makna yang kedua, sami'a yasma'u sam'an, maknanya adalah idrak al-ma'ani, menjangkau makna-makna yang dimaksudkan, yang dimaukan. Ini semisal dengan arti memahami. Ya, disebutkan sami'a, maknanya adalah memahami, mengetahui makna yang dimaukan. Kemudian makna sami'a yasma'u sam'an yang ketiga adalah sam'a, istijabah. Ya, mengabulkan. Ya sami'a yasma'u sam'an, jadi mengabulkan. Bagaimana di dalam kalimat, ya, tasmi' sami' Allahu liman hamidah. Yani Allah mengabulkan permintaan, permohonan, dan harapan siapapun yang memujinya. Nah, kemudian makna yang keempat, dan makna yang keempat ini hanya berlaku bagi makhluk dan tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Sami'a yasma'u sam'an, yakni tunduk, patuh. Ya, sami'na wa ata'na. Ya, mendengar dalam arti tunduk dan patuh, menaati. Nah, pertanyaannya, asma'u wa ara. Asma' di sini, ya, dibawa kepada makna yang mana? Yang pertama, idrak al-aswat, mendengar suara, atau idrak al-ma'ani, menjangkau makna-makna yang dimaukan, mengetahui maknanya, memahaminya, atau mengabulkan. Ya, nampak bahwa yang dimaksud dengan sami'a yasma'u di sini, asma', makna yang pertama idrak al-aswat, menjangkau suara. Asma'u, aku mendengar, yakni aku mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, mendengar suara. Kemudian pertanyaan lagi, apa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di dalam ayat ini? Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun, aku mendengar. Ya, mendengar apa? Mendengar suara apa? Ya, ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah asma'u ma taqulan. Aku mendengar apa yang kalian berdua katakan, wahai Musa dan Harun. Ketika kalian berdua datang kepada Fir'aun, mendakwahinya, maka sesungguhnya aku mendengar apa yang dikatakan oleh kalian berdua. Kemudian yang kedua, wa asma'u ma yuqalu lakuma, dan aku mendengar apa yang dikatakan kepada kalian berdua. Dikatakan oleh Fir'aun atau mungkin pengikutnya, ya, kepada kalian berdua. Aku mendengar apa yang dikatakan oleh kalian berdua, dan aku juga mendengar apa yang dikatakan kepada kalian berdua, ya, dari Fir'aun dan para pengikutnya. Ya. Nah, ya, setidaknya dua, ya, dua perkataan ini, perkataan Musa dan Harun, demikian pula perkataan Fir'aun dan para pengikutnya. Sehingga asma'u di sini dibawa kepada makna idrak al-aswat, mendengar suara, suara perkataan mereka. Nah, namun, ya, telah kita pelajari juga bahwa sami'a yasma'u sam'an dibawa kepada makna yang pertama itu idrakul aswat, mendengar suara. Ya, seringkali disebutkan dalam Al-Quran untuk beberapa tujuan. Ya, tujuan yang pertama disebutkan sami'a, Allah mendengar suara, menjangkau suara. Disebutkan seperti itu, ya, dengan tujuan sebagai ungkapan ta'yid bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan, perlindungan, dukungan dan penjagaan. Makna yang kedua atau tujuan yang kedua adalah tahdid, ancaman. Ini sudah kita pelajari. Dan yang ketiga adalah untuk menjelaskan bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala mencakup, ya, semua suara. Nah, pertanyaannya, ya, tujuan yang mana yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala asma'u, aku mendengar, sesungguhnya aku bersama kalian berdua wahai Musa dan Harun, aku mendengar, menjangkau suara, mendengar suara, tujuan yang mana, sebagai ungkapan apa? Jawabannya sebagai ungkapan ta'yid, bahwa Allah Ta'ala akan memberikan dukungan, kekuatan dan perlindungan, ya, kepada Musa dan Harun. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar. Kemudian wa ara, dan aku melihat. Dan aku melihat. Naam. Sehingga ditetapkan di dalam kalimat ini sifat ru'yah, penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa al-sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat, dan Allah itu melihat dengan al-ainain, dengan kedua matanya. Sehingga al-sunnah wal jamaah menetapkan dua sifat ini. Sifat ru'yah, penglihatan, sekaligus sifat al-ainain, dua mata. Ya. Adapun kelompok yang lain, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Qullabiyah, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ru'yah, melihat, penglihatan, namun ya, tanpa ainain, tanpa kedua mata. Sehingga menetapkan ru'yah, penglihatan, tetapi tanpa mata. Ya, adapun Mu'tazilah dan Jahmiyah menafikan kedua sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat al-ainain, dua mata, sekaligus sifat ar-ru'yah, Allah tidak memiliki dua mata dan juga tidak memiliki sifat penglihatan. Nah, sekali lagi al-sunnah wal jamaah menetapkan kedua sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh penulis rahimahullah di awal-awal akidah wasithiyah ini, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya sendiri. Ketika Allah menyebutkan sebuah sifat, ya, tentang dirinya, maka itulah yang, ya, ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang sesuai dengan kenyataan, yaitu bahwa Allah taala memiliki sifat tersebut. Fa inna subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairi. Allah Subhanahu lebih mengetahui tentang dirinya sendiri dan tentang selainnya. Wa asdaqu qilan, dan Allah, ya, adalah yang paling jujur perkataannya. Wa ahsanu haditsan min khalqi, dan yang lebih baik perkataannya, lebih jelas, lebih gamblang dibandingkan dengan perkataan-perkataan makhluknya. Demikian juga itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memiliki sifat tersebut. Ya, sifat ain, ya, mata, dan juga sifat ru'yah, penglihatan. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang manusia yang paling mengerti tentang Allah taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di awal-awal aqidah wasithiyah ini juga, "Tsumma rusuluhu shadiquna masduqun." Ya, kemudian para rasulnya adalah orang-orang yang jujur, dan mereka juga mendapatkan berita yang jujur, berita yang benar, yaitu berita wahyu dari Allah taala. Maka apa yang beliau sebutkan adalah benar. Bikhilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Ya, berbeda dengan ucapan orang-orang yang berucap, berkata atas nama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Nah, kemudian wa'ara, dan aku melihat. Ya, apa yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud di dalam ayat ini, asma'u wa'ara, ya, ini mencakup beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah wa'ara, ya'ni wa'arakuma, dan aku melihat kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Aku melihat kalian berdua. Kemudian yang kedua adalah wa'ara man ursiltuma ilaihi. Aku melihat, ya'ni aku melihat orang yang kalian berdua diutus kepadanya. Diutus untuk menemuinya, yaitu Fir'aun dan juga para pengikutnya. Aku melihat, yakni aku melihat kalian berdua. Demikian juga aku melihat orang yang kalian berdua diutus kepadanya untuk mendakwahinya. Kemudian hal yang ketiga, wa ara ma taf'alani. Aku melihat, yakni aku melihat apa yang kalian perbuat. Apa yang kalian perbuat, wahai Musa dan Harun. Apa yang kalian berdua perbuat. Kemudian hal yang keempat, wa'ara, aku melihat, ya'ni wa'ara ma yuf'alu bikuma. Dan aku melihat, ya, apa yang akan dilakukan terhadap kalian berdua. Ya, apakah kalian berdua akan disiksa? Ya, apakah kalian berdua, ya, akan dihukum? Dan seterusnya, maka aku maha melihat apa yang akan dilakukan terhadap kalian berdua. Naam. Innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun, aku mendengar dan aku melihat. Naam. Sehingga di dalam ayat ini ditetapkan dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat as-sama' dan sifat ar-ru'yah. Ayat yang berikutnya, dan ini ayat yang kelima, wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala, alam ya'lam bi anna allaha yara, ya, dan firman Allah ta'ala, alam ya'lam, tidakkah dia tahu, bi anna allaha yara, bahwa Allah itu maha melihat. Surat Al-Alaq ayat 14. Naam. Inilah ayat yang kelima, ya, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang sifat as-sama' dan sifat al-basar, ar-ru'yah. Ya, kalau ayat ini khusus tentang sifat ar-ru'yah, penglihatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya ini dianggap menjadi satu kesatuan, sama' dan basar, atau sama' dan ru'yah, mendengar dan melihat, sehingga ini adalah ayat yang kelimanya. Nah, ayat ini, surat Al-Alaq ayat 14, turun tentang Abu Jahal yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia telah melarang Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat indal bait, di baitullah, di Ka'bah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan beberapa ayat tentang Abu Jahal ini disebabkan perbuatannya dia itu. Ara'aita alladhi yanha, ya, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau tahu orang yang melarang-larang itu, itu Abu Jahal, abdan idza shalla, dia melarang seorang hamba, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengerjakan salat, Ara'aita in kana 'alal huda. Ya, tidakkah engkau tahu? Ya, tidakkah engkau melihat bahwa Muhammad atau bahwa hamba tersebut berada di atas petunjuk? Au amara bit taqwa dan seterusnya sampai ayat alam ya'lam bi anna Allah yara dan sampai akhir surat. Sehingga dhamir kata ganti pada fi'il mudhari' ya'lam, kata kerja ya'lam, ya kembali kepada Abu Jahal yang telah menyakiti dan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam ya'lam, tidakkah dia, yakni Abu Jahal, tidakkah dia orang ini mengetahui, ya, bi anna Allah yara, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Kenapa dia lancang berani melarang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah kepada Allah di rumah Allah? Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia tahu bahwa Allah itu Maha melihat? Nah, sehingga di dalam ayat ini ditetapkan satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu ar-ru'yah yara. Naam. Yaitu ar-ru'yah atau yara. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sifat ru'yah, ra'a, yara, ru'yatan. Ya, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Sifat ru'yah yang disandarkan kepada Allah Ta'ala memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ru'yatul ilm. Ru'yah yang artinya adalah ilmu, mengetahui. Ra'a yara ru'yatan, yakni Allah mengetahui. Ya. Di antara contoh disebutkan sifat ru'yah bagi Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah ilm, mengetahui, adalah ya, firman Allah Ta'ala, ya, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Sesungguhnya mereka menganggap hari kiamat itu jauh, wa narahu qariban. Ya, namun kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami melihatnya. Maksudnya apa? Mengetahuinya. Namun kami mengetahui bahwa hari kiamat itu qariban, telah dekat. Ya. Sehingga ru'yah di sini tentu yang dimaksud adalah ru'yatul ilm. Bukan ru'yah artinya melihat dengan mata, karena hari kiamat belum terjadi. Hari kiamat belum terjadi sehingga dilihat. Ya. Namun yang dimaksud dengan ru'yah di sini adalah al-ilm. Wa narahu qariban, ya'ni wa na'lamuhu qariban. Kami mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa hari kiamat itu telah dekat. Paham? Kemudian makna yang kedua adalah ru'yatul mubsarat, al-idrak bil basar. Makna yang kedua adalah ru'yah al-mubsarat, melihat, ya, melihat, ya, benda-benda yang dilihat bil ainain, dengan mata. Ini ru'yah, ya, ru'yah basariyah bil ain, melihat dengan mata. Ini seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, alam ya'lam bi anna Allah yara. Naam, alam ya'lam bi anna Allah yara. Hanya saja diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat ini alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah Abu Jahal itu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yara? Apa makna yara di sini? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yara ru'yah di sini bisa mencakup kedua makna ru'yah tersebut. Sehingga yara, ya, artinya adalah ya'lam, mengetahui. Tidakkah Abu Jahal itu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang segala sesuatu? Demikian pula mencakup makna yang kedua, alam ya'lam bi anna Allah yara, yakni tidakkah Abu Jahal itu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu dengan matanya? Ya, termasuk di antaranya adalah melihat perbuatan Abu Jahal ini. Naam. Sehingga berhubung, ya, memungkinkan untuk dibawa kepada dua makna ru'yah ini dan tidak saling bertentangan, karena Allah Subhanahu wa taala memang Maha mengetahui sebagaimana dia juga Maha melihat. Maka ayat ini boleh dibawa kepada, atau bahkan harus dibawa kepada kedua makna tersebut. Yara, Allah Maha melihat, dan Maha Mengetahui. Kemudian ayat yang berikutnya, ya, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah juga tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ar-ru'yah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Ya. Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri dan melihat gerak-gerikmu bersama orang-orang yang bersujud. Innahu huwas sami'ul 'alim. Nah, kelanjutannya innahu was sami'ul 'alim. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sebelum beberapa ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum." Sehingga ini beberapa ayat yang saling berkaitan. Ya, setidaknya dimulai dari firman Allah taala, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Ya, ayat yang sebelumnya, "Wa tawakkal," dan bertawakallah engkau, "'alal 'azizir rahim," kepada Allah yang Maha perkasa lagi Maha merahmati. "Alladzi yaraka hina taqum," yang Maha melihatmu ketika engkau berdiri dan Maha melihat gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud. "Innahu huwas sami'ul 'alim," sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kemudian, ya, pertanyaannya, sebagaimana yang telah kita pelajari tadi, bahwa sifat ru'yah yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ru'yatul 'ilm, ru'yah yang artinya adalah melihat, mengetahui. Makna yang kedua ru'yah al-basar, ru'yah yang artinya adalah melihat. Nah, sekarang pertanyaannya, alladzi yaraka hina taqum. Ya, yang yaraka. Apakah yaraka di sini dibawa kepada kedua makna tersebut? Ya, yara ru'yatul 'ilm, mengetahui, dan yara ru'yatul basar, yara yang artinya adalah melihat. Apakah bisa dibawa kedua-duanya ataukah hanya dibawa kepada salah satu makna? Jawabannya hanya dibawa kepada salah satu makna, yaitu ru'yat al-basar. Jadi alladhi yaraka di sini, ya, dibawa kepada makna ru'yat al-basar, melihat dengan mata. Bertawakallah kepada Allah yang Maha perkasa lagi Maha merahmati, alladhi yaraka, yang Dia melihatmu. Ya. Sehingga jangan dimaknakan dengan yang mengetahuimu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memang Maha mengetahui segala sesuatu, namun di dalam ayat ini tidak dibawa kepada makna yang pertama, mengetahui. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ru'yahnya ini, sifat ru'yah ini di dalam ayat ini dengan waktu tertentu saja, yaitu hina taqum. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ya. Yang Dia yaraka hina taqum. Ya. Ketika engkau berdiri. Jadi ru'yah ini terjadi ketika engkau berdiri. Nah, sekarang pertanyaannya, ru'yah yang dikatakan demikian ketika engkau berdiri, ya, itu ru'yat al-ilm ataukah ru'yat al-basar? Jawabannya ru'yat al-basar. Ya, penglihatan dengan mata. Yakni yang melihatmu ketika engkau berdiri. Sebab jika ru'yah di sini bermakna al-ilm, mengetahui, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, saat terjadinya, dan setelah terjadinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuimu, ya, sebelum engkau berdiri, di saat engkau berdiri, dan setelah engkau berdiri. Namun di dalam ayat ini, ya, dibatasi, ditentukan waktunya itu hina taqum, ketika engkau berdiri. Maka nampak yang dimaksud dengan ru'yah di sini adalah ru'yat al-basar. Ya, yang Dia Maha melihatmu ketika engkau berdiri. Ya. Yang Dia Maha melihatmu ketika engkau berdiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sedang menerangkan dan mengingatkan bahwa ketika engkau berdiri Allah Maha melihatmu. Dan yang dimaksud dengan berdiri di sini adalah mengerjakan salat. Jadi Allah mengingatkan Ya, mengingatkan bahwa Dia Maha melihatmu ketika engkau sedang berdiri mengerjakan sholat, maka hadirkanlah ya rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau dibawa kepada ru'yatul ilm, mengetahui ya maka kurang pas, bahkan tidak pas. Karena yang dimaukan di sini adalah ya Allah mengingatkan bahwa Allah Maha melihat ketika engkau berdiri mengerjakan sholat, maka khusyuklah ketika sholat. Hadirkanlah rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Maka nampak yang dimaksud adalah ru'yat al-basar. Ya, ru'yat al-basar yakni melihat dengan mata. Demikian juga wa taqallubaka fis sajidin. Ini Allah Maha melihatmu atau Maha melihat gerak-gerikmu fis sajidin. Ya, bersama orang-orang yang bersujud. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam dua ayat ini, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah menyebutkan bahwa Dia melihat ya, bahwa Allah melihat di dua saat ini. Di dua waktu ini atau dua keadaan ini. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu. Hina taqum. Nah, ini keadaan yang pertama. Allah Maha melihatmu hina taqum, ketika engkau berdiri. Apa yang dimaksud dengan berdiri di sini? Maksudnya adalah hina taqumu lis-shalati wahdak. Ketika engkau berdiri mengerjakan salat sendirian. Sehingga yang dimaksud dengan hina taqum yakni salat sendiri, salat munfarid. Adapun waktu yang kedua yang Allah sebutkan adalah wa taqallubaka fis sajidin, dan Dia Maha melihat gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud. Ya, yang dimaksud dengan waktu yang kedua ini wa taqallubaka fis sajidin adalah fi salatil jamaah, ketika engkau mengerjakan salat bersama orang-orang yang lain, yakni bersama jamaah, salat jamaah. Sehingga hina taqum yakni salat munfarid sendirian, wa taqallubaka fis sajidin yakni salat jamaah, Allah Maha melihat gerak-gerikmu di dalam salat jamaah. Disebutkan as-sajidin di sini orang-orang yang bersujud, bukan maksudnya hanya sujud ketika sujud saja, tidak. Tapi yang dimaksud adalah ma'al atau ma'al musallin, gerak-gerikmu bersama orang-orang yang mengerjakan salat jamaah. Nah, sehingga yang dimaksud dengan dua waktu atau dua keadaan ini, hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, adalah ketika mengerjakan sholat. Ketika sholat sendirian dan ketika sholat jamaah. Sebagian ulama yang lain ya menafsirkan dengan makna yang lain. Alladzi yaraka hina taqum, Allah yang Maha melihatmu hina taqum, ketika engkau berdiri. Kata sebagian ulama, berdiri di sini tidak terbatas ketika engkau mengerjakan sholat. Berdiri di sini yakni taqum hina taqumu fi ayyi sya'nin min syu'urik. Ketika engkau berdiri ya di dalam suatu urusan dari urusan-urusanmu, yakni urusan apapun. Ya, engkau berdiri, engkau beraktivitas, berkegiatan, kegiatan apapun, ya, urusan apapun, maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu. Sehingga ini memiliki cakupan makna yang lebih luas, alladzi yaraka hina taqum, yang Maha melihatmu ketika engkau ya mengerjakan ya suatu urusan dan suatu kegiatan. Nah, wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, innahu huwa. Ya. Apa i'rab huwa di sini? Innahu huwa. Huwa di sini i'rabnya adalah ya sebagai dhamir fasl. Dhamir fasl. Ya. Yani pemisah, ya. Memisahkan antara subjek dengan predikatnya. Memisahkan antara mubtada dengan khabarnya, atau memisahkan antara isim inna seperti di sini dengan khabarnya. Memisahkan antara mubtada dan khabarnya, atau yang asalnya adalah mubtada. dengan khabarnya. Innahu huwa. Ya, sebagai pemisah. Apa fungsinya? Fungsinya, di antara fungsinya adalah li'ifadat al-hasar, untuk menunjukkan makna pembatasan bahwa hanya dia yang memiliki predikat demikian, hanya dia, hanya subjek yang disebutkan di dalam kalimat. Ya, innahu huwa sami'ul 'alim, yakni hanya Allah Subhanahu wa taala yang as-sami' yang al-'alim. Mungkin muncul pertanyaan, sami' artinya mendengar. Ya. Al-'alim artinya melihat, yang maha mendengar lagi maha afan mengetahui, ya. Sami' artinya mendengar dan 'alim artinya mengetahui. Nah, mungkin muncul pertanyaan, ya, tidak hanya Allah yang mendengar dan mengetahui, tapi kenapa diberi pembatasan? Jawabannya adalah yang dimaksud dengan sama' di sini adalah sifat sama' yang kamil, sifat mendengar yang sempurna. Dan yang dimaksud dengan ilm di sini adalah sifat al-ilm al-kamil, sifat ilmu pengetahuan yang maha sempurna, ya, yang memiliki sifat pendengaran yang maha sempurna. Demikian pula memiliki sifat pengetahuan atau al-ilm yang maha sempurna. Tentu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas sami'ul 'alim, sehingga sangat tepat disebutkan dhamir fasl ini untuk memberikan makna, ya, pembatasan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang, ya, sifat sama'nya, pendengarannya itu sempurna, dan hanya Dia pula yang sifat al-'ilm pengetahuannya itu sempurna. Sehingga di dalam beberapa ayat ini, ya, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, kemudian kelanjutannya innahu was-sami'ul 'alim, ya, ditetapkan sifat as-sama' dan sifat ar-ru'yah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama' mendengar dan ru'yah melihat. Kemudian ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul, dan katakanlah, i'malu, ya, perbuatlah, lakukanlah, kerjakanlah. Fasayarallahu, maka Allah akan melihat amalakum, perbuatan kalian, wa rasuluhu wal mu'minun, demikian pula rasulnya dan kaum mukminin juga akan melihat, juga akan melihatnya. Nah, surat At-Taubah ayat 105. Nah, ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, ya, atau berkaitan dengan sebelumnya. Nah, sebelumnya adalah firman Allah Taala, khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Khudz, ambillah min amwalihim, dari harta benda mereka, shadaqatan, zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang membersihkan dan engkau mensucikan mereka dengannya, dengan zakat tersebut. Wa shalli 'alaihim, dan doakanlah mereka, inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu adalah sebab ketenangan untuk mereka. Wallahu sami'un 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Allah Dialah yang mengambil zakat-zakat tersebut, sadaqah-sadaqah tersebut, wa anna Allah wa tawwabur rahim, dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah Maha, ya, memberi taubat dan Maha merahmati. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan katakanlah, silakan kalian berbuat, karena sesungguhnya Allah akan melihat perbuatan kalian, demikian pula rasulnya dan kaum mukminin akan melihat perbuatan kalian. Terkait dengan ayat ini, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu, ya, para mufassirin, ya, para ahli tafsir dari kalangan salaf, ya, memiliki dua pendapat. Ya. Para mufassirin menafsirkan kalimat di dalam ayat ini ya dengan setidaknya dua penafsiran. Penafsiran yang pertama ya adalah anna hadza ikhbar bi anna al-amala sayarahu al-jami'. Ini merupakan berita wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini merupakan berita bahwa perbuatan apapun akan dilihat oleh semuanya. Yakni oleh siapa? Oleh Allah, oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Silakan kalian berbuat. Tapi ingat perbuatan kalian itu pasti akan terlihat. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Demikian pula akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, ya tentunya. Demikian juga dilihat oleh kaum mukminin. Ya. Kaum mukminin akan jadi saksi atas perbuatan kalian itu. Kemudian penafsiran yang kedua, yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan ayat ini bukan ikhbar, berita. Bukan berita, ya. Bukan sekedar berita, namun yang dimaksudkan adalah anna hadza tahdidun wa takhwifun lilladzina ya'suna Allah azza wa jalla. Bahwa ini merupakan ancaman dan peringatan. Ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ini penafsiran yang kedua. Jadi menurut penafsiran yang kedua bahwa ayat ini tujuannya adalah ancaman bagi para pelaku maksiat. Ya, karena kemaksiatan yang dilakukan akan dilihat oleh Allah, oleh Rasulnya alaihissalatu wassalam dan oleh kaum mukminin. Ya. Adapun tafsir yang pertama ini sekedar berita bahwa perbuatan kalian termasuk amal soleh kalian, ibadah kalian itu akan dilihat oleh Allah, oleh Rasulnya alaihissalatu wassalam dan oleh kaum mukminin. Adapun tafsir yang kedua ini ancaman bagi para pelaku maksiat. Naam. Ini memang para ulama tafsir dari kalangan salaf menafsirkan demikian. Ada yang menafsirkan dengan tafsiran yang pertama, ada yang menafsirkan dengan tafsiran yang kedua. Ya, wallahu alam. Ibnu Jarir rahimahullah ini menyebutkan penafsiran yang pertama. Ya, wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Ya, kata Ibnu Jarir yakni wa qul i'malu min at-ta'at. Ya, katakanlah kerjakanlah amal-amal ketaatan yang kalian inginkan dan silahkan kalian berbuat ya apapun yang mendekatkan kalian kepada Allah. Ya, di antaranya adalah taubat. Ya, Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan karena ayat ini ya dalam konteks orang-orang yang bertaubat. Ya. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubat an 'ibadihi wa ya'khudhu shadaqati dan seterusnya tentang amal ketaatan dan antaranya adalah taubat. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan ya pendapat mufassirin dari kalangan salaf yang menyebutkan bahwa ini adalah ancaman bagi para pelaku maksiat. Ya, sehingga ayat ini bisa dibawa kepada dua makna tersebut sebagaimana diterangkan oleh para mufassir dari kalangan salaf. Wallahu alam. Hanya saja menurut penafsiran yang kedua, bahwa ayat ini tentang ancaman bagi para pelaku maksiat yang menyelisih perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat kemaksiatannya, kemaksiatan mereka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin akan melihat kemaksiatan mereka itu pula. Ya. Menurut penafsiran yang kedua ini, ya diterangkan bahwa kemaksiatan tersebut akan nampak, akan dilihat oleh Allah, Rasulnya dan kaum mukminin, ya di dua tempat, di dua waktu. Waktu yang pertama adalah pada hari kiamat. Kainun la mahalah yaumal qiyamah. Yakni pada hari kiamat pasti Allah Subhanahu wa taala ya, akan menampakkan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kemaksiatan-kemaksiatan para pelaku maksiat itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan akan Allah tampakkan pula kepada kaum mukminin di hari kiamat. Kemudian kesempatan yang kedua, waktu yang kedua, ya, waktu yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala terkadang menampakkan kemaksiatan-kemaksiatan para pelaku maksiat itu di dunia. Ya. Jadi terkait dengan hari kiamat la mahalah, itu pasti Allah menampakkan kemaksiatan-kemaksiatan mereka, ya, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum mukminin. Ya. Adapun di dunia, maka terkadang Allah menampakkan kemaksiatan tersebut, ya, kemaksiatan tersebut, ya, kepada manusia, kepada kaum mukminin. Ya, walaupun ada kemaksiatan yang dilakukan tersembunyi, tidak diketahui oleh orang lain, ya. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemaksiatan tersebut yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini, ya, kepada orang yang lain atau bahkan banyak orang, wallahu a'lam. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Munawwim rahimahullah, ya, sifat ru'yah yang disebutkan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ini mencakup dua makna ru'yah yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah ru'yatul 'ilm, ru'yah yang artinya adalah mengetahui. Fa sayarallahu 'amalakum, yakni Allah mengetahui, akan mengetahui, ya, perbuatan kalian. Ya. Allah akan mengetahui perbuatan kalian. Ini bukan berarti Allah sebenarnya tidak mengetahui. Hanya saja dengan ilmu Allah setelah terjadinya perbuatan tersebut. Ya. Setelah terjadinya perbuatan tersebut, maka ilmu Allah, ya, telah menjadi kenyataan. Apa yang Allah ketahui dalam ilmunya telah menjadi kenyataan. Ya. Ru'yat atau ilm zuhur, ilmu yang telah menjadi kenyataan. Ya. Adapun sebelumnya, sebelum terjadinya, maka itu telah diketahui oleh Allah, hanya saja belum menjadi kenyataan. Maka yang dimaksud dan fasayar Allah, yakni Allah mengetahui perbuatan kalian. Allah akan mengetahui perbuatan kalian dengan ilmu yang telah menjadi kenyataan. Kemudian, makna yang kedua adalah ru'yat al-basar. Fasayar Allahu amarakum, yakni Allah melihat dengan matanya apa yang kalian perbuat itu. Nah, sehingga dari rangkaian beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya, sampai ayat ini yang merupakan ayat yang ketujuh, sehingga ada tujuh ayat yang beliau sebutkan tentang sifat sam' dan sifat basar atau ru'yah, sifat mendengar dan sifat melihat. Sehingga dapat disimpulkan, ya, dari berbagai ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sam' sama' yang hakiki, pendengaran yang sebenarnya, bukan kiasan, ya. Pendengaran yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mendengar suara. Demikian juga pendengaran Allah Subhanahu wa taala, ya, bukanlah pendengaran yang qadim sebagaimana yang diyakini oleh Asy'ariyah, Maturidiyah dan Qullabiyah. Pendengaran yang qadim yakni pendengaran yang lampau, Allah mendengar suara sebelum munculnya suara-suara tersebut. Tidak demikian. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menyebutkan sifat sam', ya, pada dirinya, bagi dirinya dengan beberapa bentuk kata, terkadang dengan bentuk fi'il madhi yang menunjukkan lampau, ya. Dan terkadang dengan bentuk mudhari' yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, berarti ketika itulah waktu sekaranglah Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Waktu sekaranglah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendengar suara tersebut tepat ketika suara itu muncul, Allah mendengarnya. Ya. Sehingga bukan sama' yang sifatnya qadim lampau, Allah mendengar suara sebelum munculnya. Ya, sebelum munculnya suara maka apa yang didengar? Allah memang Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, tapi ini sifat ilm, sifat pengetahuan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, karena segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah. Allah yang menakdirkannya, maka Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Hanya saja, ya, terkait dengan sifat sama' mendengar, jika belum muncul suara, ya, jika suara ini belum muncul, maka apa yang Allah dengar? Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tiap-tiap suara di saat suara-suara itu muncul. Ya, saat ini muncul suara, di waktu yang akan datang akan muncul suara. Allah mendengar suara-suara tersebut, ya, di saat suara itu muncul, sehingga pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah seperti yang diyakini oleh Asy'ariyah, pendengaran yang qadim, pendengaran yang lampau, mendengar suara sebelum munculnya. Nah, apa maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan di dalam dalil-dalil bahwa Allah mendengar suara di saat suara itu muncul, sebagaimana itu yang terfahami ketika disebutkan sami'a, mendengar, yasma'u, mendengar, ya, ketika suara itu muncul, mendengar suara, ya, yang terfahami kan seperti itu. Nah, sehingga Asy'ariyah, ya, mengembalikan atau membawa sifat sama' Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya kepada sifat ilm, sifat pengetahuan, ya, mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ya, adapun sifat sama' yang hakiki, maka tidak mereka tetapkan. Ya, mereka, karena mereka menafsirkan sama' dengan penafsiran yang salah. Adapun Mu'tazilah dan Jahmiyah, maka menafikan, ya, sifat sama' dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat ru'yah atau sifat basar, penglihatan, ya, Asy'ariyah, ya, dan Maturidiyah, ya, menetapkan sifat ru'yah dan basar, penglihatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata mereka, ya, ru'yah dan basar tersebut adalah ru'yah dan basar yang qadim, penglihatan yang lampau, sama seperti sifat sama, ya, penglihatan yang lampau, ya. Ini Allah melihat, ya, sebelum munculnya benda-benda yang dilihat ini, ya. Sehingga hakikatnya mereka menafsirkan sifat penglihatan, sifat ru'yah dan basar kepada sifat ail, mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ketika belum muncul benda ini, lantas bagaimana melihat benda ini sebelum benda ini muncul? Melihat benda ini, ya, kapan? Ya, ketika benda ini sudah muncul. Tapi kata mereka, kata Syairah Maturidiyah dan yang semisalnya, Allah Maha melihat segala sesuatu sebelum kemunculannya, sebelum terwujudnya benda-benda tersebut. Ini suatu hal yang aneh, suatu pemikiran yang aneh. Ya, hakikatnya mereka mengembalikan sifat ru'yah dan basar, penglihatan, kepada sifat ilm, mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Di samping itu, Asy'ariyah dan Maturidiyah menetapkan sifat ru'yah dan basar, penglihatan, bagi Allah Ta'ala, tapi, ya, mereka tidak menetapkan sifat ain, mata, bagi Allah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan keduanya, menetapkan sifat penglihatan, sifat ru'yah dan basar, sekaligus menetapkan sifat ain, mata, bagi Allah Ta'ala, karena telah disebutkan di dalam dalil, di dalam ayat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam bin nafsi, Allah lebih mengetahui tentang dirinya sendiri daripada kita. Nah, ini terkait dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bagaimana dengan keyakinan Mu'tazilah? Mu'tazilah meyakini bahwa Allah tidak memiliki ru'yah dan tidak memiliki basar. Allah tidak memiliki sifat ru'yah dan basar, penglihatan. Bahkan mereka, ya, tidak menetapkan sifat ilm bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya menetapkan nama-nama Allah Sami', ya, Allah Sami', Allah apa namanya, Basir, ya, Allah Alim, tapi mereka tidak menetapkan makna sifat yang terkandung di dalamnya. Jadi menurut mereka Allah itu Alim bila ilm, Alim tapi tanpa ilmu. Allah itu Sami' tanpa sama', tanpa pendengaran. Ya, terus apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka menafikan sifat-sifat tersebut, adapun nama-namanya mereka tetap menyebutkan bahwa Allah memiliki nama itu. Allah memiliki nama As-Sami', Allah memiliki nama Al-Basir, Allah memiliki nama Al-Alim. Tapi mereka tidak menetapkan makna sifat yang terkandung di dalamnya. La'iyadu billah. Ya, adapun manfaat, ya, manfaat kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sam' dan sifat basar, ya, adalah menambah, ya, al-khauf dan raja, rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah. Takut ketika akan bermaksiat karena Allah melihat dan Allah mendengar. Ya. Karena Allah melihat dan Allah mendengar. Demikian juga raja, rasa harap. Ya, ketika kita mengerjakan amal ketaatan, semakin besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan ketaatan karena kita meyakini bahwa Allah melihat kita dan Allah mendengar kita. Allah melihat amal ketaatan kita dan Allah mendengar, ya, ucapan-ucapan kita di dalam ibadah. Nah, sehingga semakin menguatkan rasa khauf dan raja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.